الفدا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علوي بعلوي وسيدنا عبد الرحمن السقاف وجميع سادتنا علي أبي علوي ثم إلى روح الشيخ أبي الحسن الشاذلي والشيخ عبد القادر الجيلاني وسادتنا صوفيا أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفاذ في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة لصاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصوله وفرعه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بما بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي ووالده وإخوانه وأولاده وأزواجه وأصوله وفرعه ثم إلى روح الحبيب محمد أنس بن ألوي الحبشي ثم إلى روح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة من قبول وتمام كل صن ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر وجالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأولادنا وأبابنا وشيخنا في الدين وعلى دعاء عافية وعلى نيادي أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ملودة والنقى والعفاف والمهدي والعلي دين الإسلام والإيمان بلا منهة ولا امتحان بهاج سيدنا والدين عدنان ولكل نيات صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الحمد لله الرحمن الرحيم ولكم الدنيا ونودي من السهل الله أشهر عبد المسكين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نهدي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى الأرض عمن عليها وعند آخر الواردين اللهم إنا نسألك بهاك الفاتحة المعظمة وسب المثاني أن تبتلنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة لأهل الخير وأن تفضلنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأبابنا من كل منة وبوس والضير إنك ولي كل خير ومتفضل كل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا

Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. Biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khadimah ya Allah bi husnil khadimah li ashratun udfi bihim naral jahimil hadimah al mustafa wal murtada وابناهما وفاطمة وخديجة الكبرى التي هي للمعالي خادمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمة يا الله ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah Fatimah ya Allah bi husnil khatimah wa bi binti Imran ummi Isa lam tazali rahiman wa bi ansiyah man asbahat min kulli hawlin saliman wa bihaqi Jibril al-Amin ala sahaifi dhamman hum khirati wa zakhirati fil hajri yawma dhamma ya Allah biha وكذاك في الدنيا إذا جاءت الخطوب القاسمة وبحقهم يا ذا الجلال وبصلاة القائمة ألطوا بنا والمسلمين من كل عين لما ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عما يا الله وعليهم يا ربنا منك الصلاة دائما الصلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها للخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة عيوننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية وصنهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف الكرخي وسيدي بشير الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي أحمد الرفائي وسيدي بهاء الدين النقشبندي وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي مدين المغربي، ثم إلى سيدي الربيع العدوية وجميع مشايخنا وعلمائنا وصن جميع سادتنا العلويين صنهم سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب بكر سكران والحبيب علي بن بكر سكران والحبيب عبد الله بن بكر العدروس والحبيب بكر عبد الله العدروس العدني وسيدي فخر الوجود شاو بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحمسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني وسيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطلس والشيخ علي بن عبد الله بارس وسيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي، ثم إلى سيدي الحبيب حسن بن صالح البر الجفري الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وصوله وفروعه، ثم إلى سيدي والشيخ وقدوة الله بن علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالدي الحبيب محمد بن حسين الحبشي وبعلوية بنت حسين علي الجفري مشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه زينب فاطمة بنت محمد بن خيله وأولاد الحبيب عبد الله والحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحباب خريج وأصولهم وفروعهم، ثم إلى سيدي والشيخ وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه سنب خديجة بنت علي القدري وزوجتها بالشفاء مجد طه بن عبد الصقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي ولدي حسين عرفان وأخي عمي علوي، ثم إلى رجدي أحمد عبد عبد الرحمن الدرجري عبد الرحمن بن حسين الدرجري علي بن الحبشي وجم أزواجهم جرتي ويجي وزارة الها، ثم إلى روح خالي حسين خالي علوي خالي محمد وعمي زين وعمي عدو سمي عقل بن حد عقل محمد عبد الرحمن الزقاف، ثم إلى روح خالتي النور خالتي مزنة خالتي فاطمة خالتي خريجة، ثم إلى روح شريفة سيدة بنتي علي الحبشي وأمها راضية بنتي علي بنتي علي بن شهاب، ثم إلى روح ثم إلى أرواح أولياء بهذه البلدة وأسريها، ثم إلى روح الحبيب علي بن بكر الصقاف والحبيب محمد نجيب بن طه بن الصقاف وبابا دري قريادي، ثم إلى روح منظمة تربة التباس من عند المسلمين وتربة قلبي بقنان والمعلى والبقيع والزنبل والفوريت والأقدر وجميع تراب البشر، ثم إلى أرواح جميع أوليائنا وعلمائنا وأهلنا وقراباتنا وأمهاتنا ووالدينا أن الله يغفر لهم مرامهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبركاته أجمعين. أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن الله يدفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها بطن، وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم، وأن الله يمن علينا بمن على عباده الصالحين من الأنوار والبركات والنفحات وأسرار والعلوم الدنيا، وأن الله يرزقنا إياكم جميعا العافية دم العافية الشكر على العافية والتمام العافية العافية من كل آذية بلية، وأن الله يرزقنا إياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة بركا في بدون تعب والمشقة ولطف العافية والسلامة التوفيق والهداية والرضا لنايا في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة المجاهدين أينما كانوا في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يسحبهم سلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مجملين بخير الدنيا والدين، وأن الله يرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته ولطف العافية على الدنيا وعلى منهبنا علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين آمين. صلى الله على محمد وعليه وسلم صلى الله على محمد صلى وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anqulna wal muslimin min ash-shaqawati ila as-sa'adah wa min an-nari ila al-jannah wa min al-'adhabi ila ar-rahmah wa min adh-dhunubi ila al-maghfirah wa min al-isaa'ati ila al-ihsan wa min al-khawfi ila al-aman ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسحو بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تأهلا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi washabbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi washabbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah yang sakit jadi sembuh, yang sehat gak kena penyakit, dan awet sehatnya selama-lamanya, panjang umurnya, mudah usaha dunia akhiratnya, murah dan barokah rezekinya, datang dari segala arah tanpa susah payah, terlindung dari segala bencana dan musibah, akhir usia kelak insyaallah husnul khatimah, dan dikubur bersama para nabi, para rasul, syuhada dan salihin, dan masuk surga enggak pakai dihitung-hitung oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin, kita bersyukur masih dan semoga selalu diringankan langkah kaki kita ke majlis-majlis seperti ini. Ya, alhamdulillah. Ini ada yang datang dari dekat, ada yang datang dari sangat dekat, ada yang datang dari jauh, dan ada yang tidak datang tapi ikut. Yang datang dari dekat sekitar majelis ini, yang datang dari sangat dekat saya, cuman dari rumah situ, yang datang dari jauh ya, jenengan-jenengan ini, dari sangat jauh mungkin dari luar kota, luar provinsi, bahkan luar pulau, atau bahkan dari luar negeri. Kemudian yang ikut tapi gak ikut kesini, yang lagi dengar di radio, dan yang lagi nonton lewat video streaming dimanapun berada. Semuanya lagi dimudahkan Allah. Ya, dimudahkan oleh Allah. Itu namanya at-taufik. Bahasa kita taufik. Ya, taufik itu kemampuan untuk mengamalkan ilmu ketaatan. Jadi orang punya ilmu sholat misalnya, kadang belum dapat taufik sehingga yang enggak sholat-sholat. Punya ilmu tahajud, belum dapat taufik yang enggak tahajud-tahajud. Punya ilmu senyum, belum dapat taufik ya cemberut terus hidupnya. Punya ilmu orang yang memaafkan akan dimaafkan sama Allah, punya ilmunya tapi taufiknya enggak dapat, jadi hidupnya cuman membenci dan memusuhi orang lain. Nah, alhamdulillah kita sudah mengawali yang baik di penghujung malam ini ya, yaitu kita dapat taufik untuk duduk bersama berzikir, sudah kita lakukan, dan sekarang kita duduk untuk bareng-bareng cari ilmu. Harapan kita cuma satu, semoga kita sebagaimana diberi taufik untuk datang, semoga kita juga diberi taufik untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Ya, amin Allahumma amin. Dimudahkan. Hadirin, Jumat yang lalu kita bicara tentang kitab Hikam Ibn Athaillah, masalah semangat ya, masalah semangat. Sekarang kita akan masuk ke hikam yang keempat, yaitu arih nafsaka minat tadbir famaqama bi ghairuk anka la takum bihi anta li nafsik. Rehatkan. Rehatkan. Arih jadi rohah. Rohah itu suatu kondisi di mana seseorang merasa nyaman, lapang, tenang, bahagia, enggak ada sumpeknya. Jadi rohah, lapang, senang saya, lego. Kalau bahasa Jawa, rohah itu ada yang pas. Kalau bahasa Indonesia susah. Kalau bahasa Jawanya rohah itu plong. Ya, Bahasa Indonesianya plong apa? Lega gitu ya. Ya, lega tapi sama plong itu lain. Ya, kalau plong itu maknanya lebih dalam dan lebih luas. Jadi jadikan hatimu itu plong. Hatimu enggak ada ganjalan, hatimu enggak ada suntuk, hatimu enggak ada sumpek, hatimu enggak ada resah, hatimu enggak ada gelisah. Yang ada tenang, nyaman, santai. Saya mau nanya, itu gampang atau susah? Susah. Susah atau gampang? Kenapa kok susah? Ini kuncinya di sini nanti. Kenapa jadi susah? Arih nafsaka minat tadbir. Jadikan dirimu itu plong, nyaman, tenang, enggak usah mikir-mikir ngurus macam-macam. Tadbir tadi udah pernah kita jelaskan ya, yaitu pengin ngatur A. Ini gimana ya cara mengatur keuangan yang baik? Gimana caranya saya dapat penghasilan? Gimana caranya nanti saya bisa membayar cicilan-cicilan ya, biar enggak mencicil gitu kan? Gimana caranya itu namanya tadbir, ngatur urusan duniawi, itu namanya tadbir. Jadikan dirimu nyantai saja, tenang, bahagia, nggak usah ngurus yang begitu, bisa nggak? Halo, ini mau jawab aja kok susah, kenapa? Jawabannya susah. Kan jawabannya cuma dua, bisa atau tidak. Lah kenyataannya selama ini bisa atau tidak? Contoh. Punya utang 200 juta. 5 hari lagi harus dibayar. Uang tidak punya. Nah itu ketawa tuh. 200 juta utangnya. 5 atau 4 hari lagi harus dibayar. Saya mau nanya, kira-kira pusing atau enggak pusing? Nah, yang buat pusing apa? Ngatur, ya kan? Ngatur cara untuk mendapat uang 200 juta, betul kan? Nah, ketika ngatur semua itu jadinya pusing. Oh, ini jual ini, oh ini kita akan mungkin banting barang ini, gitu kan ya. Oh, mungkin juga pinjam pada orang lain, memperpanjang waktu, dan lain sebagainya, ngatur. Lah yang buat pusing itu apalagi? Belum tentu, misal mau jual barang, bisa laku. Ya kalau laku, kalau enggak laku bagaimana? Ya kalau lakunya itu sesuai perkiraan, kalau jauh di bawah perkiraan bagaimana? Ya nanti kalau kemudian di hari hanya 5 hari lagi, nanti uangnya enggak ngumpul, terus bagaimana? Lah ini yang buat kita capek. Kenapa? Karena udah disebutkan oleh Ibn Athaillah, famaqama bi ghairuk an kala takum bi antali nafsik. Sesuatu yang sudah diatur oleh yang lain, kamu enggak usah ikut-ikut ngatur. Siapa yang lain yang dimaksud? Sesuatu yang udah diatur sama Allah, sesuatu yang udah diurus sama Allah, kamu enggak usah capek-capek ikut ngatur. Lah yang buat kita capek hidup ini karena ngatur sesuatu yang sudah diatur sama Allah. Allah udah ngaturkan kok kita ikut-ikut ngatur. Akhirnya capek sendiri. Saya kasih contoh boleh? Boleh. Misalnya ibu sebagai istri berkata pada suami, "Pak, sarapan, makan siang, makan malam jenengan Anda enggak usah bingung. Sudah saya masakkan, menunya udah saya atur selama 1 bulan. Bapak gak usah mikir, gak usah ikut ngatur. Pokoknya pengen makan siang jam 1, sudah siap. Sarapan jam 7, sudah siap. Makan malam jam 8, sudah siap." Enak atau gak enak ini? Punya istri yang begini enak atau gak enak? Enak. Bapak punya istri yang begitu? Ini jawabannya pada wajah-wajah senyum bahagia ini. Ya. Ini kalau begitu kan enak kan? Enak. Lah kemudian sudah diatur seperti itu dan terbukti. Ya terbukti jam 7 sarapan tersedia. Dan enak. Jam 1 makan siang tersedia. Dan enak. Jam 8 malam makan malam tersedia. Dan enak. Lah kok ini si suami kemudian pagi-pagi masih sibuk beli lombok, ya kemudian beli bawang merah, beli bawang putih. Ditanya, mau apa? Pengen buat nasi goreng. Saya mau nanya, ini suami bodoh atau pandai nih? Yang jawab ibu-ibu aja, bodoh atau pandai bu? Bodoh. Kenapa? Lawang sudah disiapkan, duduk manis, santai, jadinya enak, masih pengen ikut-ikut ruwet. Betul kan? Ya. Nah sekarang Allah Ta'ala udah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun yang melata di muka bumi kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Sudah ini mesti ini setan mulai masuk. Jamin ya jamin, tapi terus gimana? Nah. Ayo jujur. Jujur, ngaku. Sudah kemasukan setan itu sudah belum? Sudah masuk nih. Sudah. Kok tahu? Saya juga dengar setannya lagi bisikin tuh. Ya, soalnya saya juga dibisikin tuh ya. Nah, ya yakin ya yakin. Tapi apa terus yakin enggak ngatur? Ini kan enggak ngurus, enggak mikir bagaimana dan bagaimana. Itu yang dimasukkan dalam hati kita seperti itu. Udah itu enggak usah dipikir dulu. Yang penting yakin dulu. Yakin dulu. Yakin enggak diatur sama Allah? Yakin enggak diurus sama Allah? Yakin enggak dijamin sama Allah? Kalau udah yakin pusing enggak? Kalau udah yakin seharusnya tidak ada pusing. Lah kenapa pusing? Ketika keyakinan dihadapkan pada kenyataan. Betul? Ya, oh betul. Keyakinan dihadapkan pada kenyataan. Ya Bib, yakin rezeki dijamin sama Allah. Tapi sampai hari ini mau beli motor aja kok enggak bisa atau Bib? Ustaz, yakin rezeki dijamin sama Allah, tapi nyatanya saya dipecat dari pekerjaan. Yakin rezeki dijamin sama Allah, tapi nyatanya utang saya itu 100.000 udah 3 bulan bayar aja enggak bisa. Yakin, tapi kok kenyataannya tidak seperti yang saya ya yakini. Kenapa itu terjadi? Sebab yakinmu itu masih tanda tanya. Jangan-jangan apa iya toh? Masa sih? Ya. Kalau gitu namanya yakin atau ragu? Yakin atau ragu? Ragu. Kalau orang yakin itu masih pakai kata masa sih? Jangan-jangan atau ya yakin? Yakin. Betul kan ya? Ya. Sekarang saya mau ngasih contoh boleh? Contoh yang paling gampang ya. Kalau misalnya saya ambil paku, ini sadis ya, sadis, jangan ditiru. Saya ambil paku. Terus kaki bapak atau ibu saya minta untuk dijulurkan ke depan. Ya. Terus saya tempelkan di telapak kaki, pakunya saya tempelkan di telapak kaki. Kemudian saya ambil palu. Jangan ditiru, ini sadis. Saya ambil palu. Kemudian palu saya pukulkan ke paku. Saya mau nanya, yakin sakit atau enggak sakit? Yakin? Perlu pakai tapi masa kira-kira enggak? Enggak, yakin? Nah, berarti kalau saya bawa palu sama saya bawa paku, mau saya tempelkan kaki jenengan, bagusnya dijulurkan atau lari? Udah tahu pasti sakit gitu kan ya? Yakinnya ilmu nih, yakinnya ilmu. Pasti sakit, walaupun yang bisa buat sakit gak sakit hanyalah Allah. Tapi secara keilmuan, wah ini sakit ini. Ini pasti perlu berdarah ini. Ini kok tembus itu gimana? Seandainya kita meyakini ketentuannya Allah, seperti kita meyakini paku yang bisa melukai kita, pasti hidup kita enak. Kok diam semua, kenapa? Boleh nanya lagi? Boleh. Misal bapak sama ibu ditaruh di ruangan ukuran 3x2 tanpa ada lubang udara, tanpa ada yang namanya sinar, kemudian ditutup dikunci, tidak dikasih minum 2 hari. Kira-kira yakin apa? Padahal belum tentu kan ya, tapi yakin mah. Sehingga kalau dimasukkan ruangan seperti itu mau atau enggak mau? Enggak mau, betul kan? Nah, enggak mau. Lah anehnya, kita kepada kenyataan-kenyataan zahir ini begitu yakin sehingga menghindari, ya kan? begitu yakin sehingga menghindari. Tetapi kepada Allah yang maha benar, Allah yang maha benar, kenapa kita enggak bisa yakin seperti itu? Halo? Halo? Bisa enggak yakin seperti itu? Belum. Jujur dulu, belum. Belum. Nah, pengen enggak bisa? Pengen. Makanya datang ke sini. Makanya saya ngajar ini. Saya mengajar dalam rangka untuk membuat diri saya semakin ya yakin. Bapak Ibu datang belajar juga ingin membuat dirinya semakin yakin. Ya, semakin mantap yakinnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah jamin rezeki itu sudah dijamin. Sudah dijamin apapun bentuk rezekinya. Sehat ya sudah dijamin sama Allah. Yang bisa ngasih sehat Allah, yang buat bisa buat sakit juga Allah. Rezeki yang bisa ngasih ya Allah, yang bisa nahan juga Allah. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Betul kan? Doanya kalau habis salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini kan setiap habis sholat kita disunahkan baca. Benar ya? Itu disunahkan baca, dihayati maknanya. Kalau kita hayati maknanya, yakinnya mesti nambah. Lama ni alima ataita. Ya Allah, kalau kamu sudah ngasih, enggak mungkin ada yang bisa menghalang-halangi. Allah yang ngasih kok. Masa ada yang bisa menghalang-halangi? Dan kalau kamu sudah mencegah, enggak mungkin ada yang bisa memberi. Ada orang mau ngasih, tapi Allah katakan tidak bisa. Ya enggak mungkin bisa. Dan tidak ada yang bisa menolak takdirmu ya Allah. Kalau Allah sudah menentukan takdir sesuatu, takdirnya meninggal, ya meninggal. Walaupun dokternya 5.000 paling ahli seluruh dunia kumpul jadi satu, ya enggak mungkin bisa. Walaupun penyakitnya sepele, walaupun penyakitnya ringan, walaupun tanpa sakit, Allah bilang meninggal, ya meninggal. Tidak ada yang bisa menahan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang punya usaha, yang punya harta, yang punya kekuatan, tidak mungkin hartanya, kekuatannya, usahanya itu bisa memberi manfaat kepada dia. Kalau kita meyakini dengan benar, maka nanti kita dalam rohah, nyaman. Nyamannya bagaimana? Allah sudah ngurus, jadi saya enggak mau ngurus. Allah sudah ngatur, jadi saya enggak mau ngatur. Tapi ingat, jangan salah tafsir ya. Ini pelajaran belum selesai. Ya, pelajaran belum selesai. Sebelum dilanjutkan, minum dulu. Nah, nanti setelah minum, ngomongnya enak, yang dengar juga lebih enak. Monggo, diunjuk. Kalau panas, dikipasi. Ya, ternyata panas betul nih. Masya Allah. Saya kalau minum kopi itu kayak anak kecil katanya. Panas dituang dilepek gitu ya. Ini lepek ini bahasa Indonesianya apa nih? Cawan. Cawan itu sama lepek apa sama? Lepek ya, kalau saya sukanya begini. Dibilang seperti anak kecil memang lebih bagus kalau dianggap anak kecil kan enak, awet muda ya. Bib, ini siaran langsung ya enggak apa-apa. Memangnya gue pikirin. Bib, ini bid'ah loh, masa sih? Ya, jangan-jangan ini enggak ada tuntunan ya minum seperti ini ya. Ada minum dengan lepek ini. Ya ada nih sekarang ini ya. Ini bid'ah hasanah. Kenapa bid'ah hasanah? Karena kalau niup-niup begini makruh. Nah, itu makruh. Betul kan? Iya. Maka cara mendinginkannya biar agak dingin begini. Alhamdulillah. Saya nanti mau bahas anu ya. Tayangan enggak beres di acara televisi. Tayangan menjengkelkan gitu ya. Tapi enggak usah jengkel. Ya. Ya, tayangannya menjengkelkan tapi enggak usah jengkel. Ternyata banyak orang bodoh, keminter. Banyak orang bodoh, keminter. Banyak atau enggak banyak? Banyak. Oh, yang ngomong Sayyidina Ali kok. Jahilun ya, orang bodoh yang sok pinter, sok ahli ibadah. Wih, itu musuh yang paling tidak menyenangkan. Punya musuh tuh kalau pinter enak, kita jadi semakin pinter. Tapi kalau musuh sama orang bodoh tinggalkan saja. Udah, jangan musuhan sama orang bodoh, tiwas kesel. Memang kalau harus musuhan, cari musuh yang pinter. Seperti main catur tuh, kalau musuhnya pinter kan tambah pinter kita. Tapi kalau musuhnya bodoh, tambah bodoh kita kan? Nanti. Itu nanti episode terakhir. Jam-jam menjelang jam 10 baru saya terangkan. Setuju? Setuju. Sekarang minum dulu. Sudah minum semuanya? Habis. Oh, saya masih banyak tuh. Alhamdulillah. Memang ciri khas para pemirsa Majelis Ar-Raudhah ini, namanya juga Ar-Raudhah Taman. Memang di taman itu ya kita ya ngopi, ya minum susu gitu kan ya. Duduknya santai, tidur juga boleh. Enggak jadi masalah. Yang penting ikut pengajian. Beb, nanti kalau tidur enggak ada manfaat, yang bilang siapa? Mungkin di rumah susah tidur, kalau di pengajian tidurnya mudah. Alhamdulillah. Betul enggak? Manfaat atau enggak manfaat? Manfaat, daripada ke dokter minum obat penenang, ngeluarkan duit, datang aja ke Majelis Ar-Raudhah, numpang tidur di tengah majelis, beb, monggo. Bagus. Lanjutkan. Makanya kalau lihat orang tidur di pengajian jangan iri. Alhamdulillah bisa tidur dia. Saya kok enggak bisa tidur ya. Walaupun ini kajiannya buat saya ngantuk gitu kan. Misal gitu. Lanjutkan ya. Tadi saya mau ngomong apa tadi? Hah? Mau ngomong apa? Sudah tahu apa yang saya omongkan? Belum. Jadi Anda enggak ngerti saya mau ngomong apa? Ya sama, saya juga enggak ngerti kan ya? Mau ngomong apa juga enggak ngerti. Arih nafsaka minat tadbir. Begini. Sekarang saya mau ngasih contoh yang aktual ya, yang terjadi sehari-hari. Boleh? Boleh. Siapa di sini yang sudah punya anak, coba angkat tangan. Ya. Yang pengen punya anak lagi coba angkat tangan. Ah, oh ya. Edwin? Oh, belum menikah kan? Yang pengen punya anak kan enggak apa-apa toh belum menikah, nanti segera menikah begitu loh ya. Segera menikah. Yang sudah punya anak, yang anaknya masih umur di bawah 1 tahun coba angkat tangan. Ya, ada berapa orang gitu kan. Yang pernah punya anak umurnya di bawah 1 tahun coba angkat tangan. Semua tadi kan ya. Yang pernah punya anak umurnya di bawah 1 tahun. Contoh anaknya minum susu formula. Minum susu formula. Kemudian Anda jadi karyawan tetap sebuah perusahaan, gaji bulanan UMR plus dikit. Misal 1 bulan 2 juta. Gaji 1 bulan 2 juta. Anaknya itu minum susu, kebetulan susunya enggak cocok susu yang murahan. Susunya satu kaleng ya, satu kaleng 200.000. Satu kaleng 200.000. Satu bulan 4 kaleng. Berarti berapa itu? 800.000. Baru susunya 800.000. Sisa uangnya berapa? 1.200.000. Kemudian untuk bayar SPP anak yang playgroup 1 bulan 200.000, berarti sudah berapa itu? 1 juta. Sisanya berapa? 1 juta. Kemudian untuk bayar iuran motor yang belum lunas, ya hutang motor dengan apa namanya finance syariah, sebesar 1 bulan 500.000. Berarti berapa itu sisanya? 500.000. Gula 1 kilo berapa sekarang? 11.000 1 kilo. Iya. Kebetulan dia seminggu itu gulanya 1 kilo. Berarti 1 bulan butuh 4 kilo. Berapa jadi? 200.000. Masih sisa berapa itu? 300.000. Pulsa handphonenya 1 bulan ya. 1 bulan dengan pulsa minimal gitu ya, 100.000. Itu sudah termasuk ngiritnya luar biasa. 1 bulan 100.000. Berarti sisa berapa nih? Hah? 200 ribu. Kebetulan dia perokok. Satu hari satu pak 10 ribu gitu aja ya. Berarti satu bulan berapa itu? 300 ribu. Padahal tadi sisanya berapa? 200. Berarti udah utang berapa itu? Utang 100 ribu. Berasnya satu bulan berapa? Berasnya satu bulan berapa? Kemudian kira-kira makan beras tok nggak pakai dimasak gitu ya? Gasnya satu bulan berapa? Minyaknya satu bulan berapa? Apalagi listriknya berapa? Premiumnya berapa? Apalagi apa bu? Bakwan, sampai bakwan sekarang. Apa ibu-ibu tadi? Hah? Oh sabun, ya. Ibu-ibu mikirnya wangi-wangi ya. Sabun, bedak, lipstik, dan kawan-kawannya. Satu bulan berapa? Ya satu bulan berapa? 2 juta ini cukup atau gak cukup? Gak cukup. Betul kan? Gak cukup. Itu belum ada kejadian luar biasa. Tiba-tiba anak sakit panas harus ke dokter. Sekali kontrol dokter sekian, obatnya sekian. Belum ada lagi kejadian yang luar biasa. Ban motornya pecah, harus ganti ban dalam, dan lain sebagainya. Gaji 2 bulan dengan kenyataan hidup seperti itu, pusing atau enggak pusing? Nah kenapa pusing? Karena ngitung. Yang menyebabkan pusing karena ngitung. Yang menyebabkan pusing karena ngatur. Ini buat gula sekian, ini buat beras sekian, ini buat ini sekian. Betul. Akhirnya pusing. Mau enggak saya kasih ilmu yang lebih enak? Mau? Wani piro? Ya, manut ini ya. Gayanya manut, kasih tarif lari gitu kan ya. Karena tahu Habibnya enggak mungkin ngasih tarif. Manut, siap, semangat tinggi. Jadi begini. Saya kasih contoh ya. Contoh. Kalau kita punya penghasilan 2 juta, terus kita tahu pengeluaran kita 5 juta. Stres atau enggak stres? Stres. Betul kan? Stres. Nah, itulah kesalahan kita karena kita mikir dan memastikan penghasilan kita 2 juta. Betul kan? Kita mikir penghasilan kita 2 juta dan pengeluaran kita 5 juta. Itulah salahnya. Ini yang disebut ngatur, tapi keliru ya begini. Memastikan Allah ngasih rezeki saya 2 juta. Padahal Allah udah jamin rezekimu, butuhmu 5 juta ya dikasih 5 juta. Habib kok tahu? Lah yang ngomong Kanjeng Nabi kok salam. Sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki pada seseorang hamba sesuai dengan besarnya kebutuhannya. Bil makna seperti itu terjemahannya. Jadi kalau pengen rezekinya besar, butuhnya juga harus semakin. Lah kalau butuhnya sedikit berarti rezekinya? Berarti kalau enggak punya butuh, enggak punya? Ini ilmu saya, jangan dipraktekkan kalau belum sampai makomnya. Ini dibutuhkan keyakinan tingkat tinggi. Harus yakin dulu. Butuhnya besar, penghasilannya juga akan besar. Butuhnya kecil, penghasilannya juga akan kecil. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ingat ini, ada syarat dan ketentuannya. Bib, gimana Bib lanjutnya? 2 juta bisa cukup buat 5 juta. Ini caranya bagaimana? Caranya memang gak masuk akal. Caranya gak masuk akal. Kita mau perang memang harus mempersiapkan yang namanya kendaraan. Mempersiapkan yang namanya senjata. Mempersiapkan strategi. Itu boleh, memang harus. Itu namanya ngatur, tadbir yang mahmud, yang terpuji. Itu yang diizinkan. Dan itu disyariatkan. Kita punya pengeluaran 5 juta. Kenyataan penghasilan kita 2 juta. Ya memang kita harus mengatur. Harus mengatur. Ini buat ini, ini buat ini, ini buat ini, ini buat ini. Kita atur. Memang harus. Itu boleh. Yang tidak boleh di mana? Memastikan jazm. Ya udahlah. Pokoknya saya udah punya senjata ini. Saya punya kekuatan sekian. Pasti saya menang. Itu gak boleh. Itu gak boleh. Saya punyanya cuma segini. kekuatan saya cuma seperti ini, saya pasti kalah. Itu juga enggak boleh. Lah yang buat kita pusing itu ngatur-ngatur tadi, ilmu mengatur yang membuat kita akhirnya memastikan menang atau memastikan kalah. Memastikan mampu atau memastikan tidak mampu. Itu yang dilarang oleh syariat. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mampu. Yang mampu cuma siapa? Allah. Dan tidak ada orang yang tidak mampu kalau dibuat mampu oleh Allah. Ketika seorang itu mengukur dirinya dengan ilmunya, dia katakan, aku pasti tidak bisa. Berarti dia telah menghakimi dirinya. Berarti dia merasa dirinya sebagai itu Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Sesuatu yang sudah diurus oleh Allah, kamu gak usah ikut-ikut ngurus. Urusan hidupmu Allah yang ngurus. Nah, tapi syarat dan ketentuan kita berlaku. Kalau ini mau berjalan, bagaimana caranya? Sesuatu yang menjadi urusanmu, uruslah. Ini loh, ini yang suka dilupakan di sini. Makanya gak jalan-jalan. Yakin, Bib, yakin. Tapi kok gak seperti kenyataan ya? Saya yakin loh, Bib. Yakin, benar, yakin. Saya percaya. Benar, tapi kok hasilnya begitu? Kenapa? Karena syarat dan ketentuannya gak dipenuhi. Ya. Apa yang udah dijamin sama Allah, kamu gak usah ngurus. Tapi apa yang menjadi urusanmu, uruslah. Apa urusan kita? Disuruh Allah, taat sama Allah, urusan itu, selesai. Contoh 2 juta. Allah nyuruh kita ingat pada orang lain dengan 2 juta tadi. Loh, Bib, ini kalau diukur minus loh. Pengeluaran 5 juta, punya uang 2 juta, kurangnya berapa? 3 juta, masih suruh mikir yang lain, Bib. Nanti minusnya tambah banyak. Lah ini matematikanya ahli ekonomi yang terlalu ngirit wal pelit. Iya, ngirit wal pelit. Jangan lupa, itu urusanmu kepada Allah itu urusan. Allah nyuruh kamu sedekah. Betul kan? Allah nyuruh kamu bantu yang lain. Allah nyuruh kamu perhatian pada yang lain. Allah nyuruh kamu sayang pada yang lain. Jalankan itu. Jalankan. Nanti urusanmu ini diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Masa sih? Nah, ini. Ini sebab-sebab begini ini yang buat orang makanya enggak hasil. Masa sih? Apa iya toh? Bukankah sudah dijamin sama Allah, siapa yang mewujudkan hajat seorang hamba, Allah mewujudkan hajatnya dunia dan akhirat. Betul kan? Siapa membantu seorang hamba, Allah akan bantu hamba tersebut. Betul kan? Dan bukankah Allah sudah mengatakan, siapa yang melapangkan kesulitan seorang, Allah akan melapangkan kesulitannya dunia akhirat. Betul kan? Berarti, sebetulnya kalau kita yakin, enak atau enggak enak ini? Enak kan? Enak. Tanya sama orang-orang yang sudah yakin. Jangan sama orang yang lagi coba-coba. Mesti gagal kalau coba-coba. Kenapa? Yang dicoba Allah kan kurang ajar ya. Mesti gagal, karena yang dicoba adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanya sama yang sudah yakin. Uangnya yang dibutuhkan 5 juta, punyanya 2 juta. Gimana caranya? Ya caranya tetap beli gula, beli gula. Beli beras, ya beli beras. Tapi ketika dia beli beras, dia masak. Dia masak. Dia ingat teman-temannya. Oh ini teman saya ini kelihatannya kalau makan susah ini. Diajak makan di rumahnya. Mas, yuk makan yuk di rumah saya. Makan bareng saya yuk hari ini. Diundang makan di rumahnya temannya. Kiainya lah diundang makan, ustadznya diundang makan. Walaupun cuman nasi putih sama sambel, ya rotok kebangetan itu. Tapi punyanya ya itu kan ya, tempe, tahu, masakan sederhana. Tapi niatnya yang betul gitu ya, niatnya yang betul. Yai, alhamdulillah saya ada sedikit rezeki. Judulnya sedikit rezeki, jangan banyak rezeki. Itu kan orang-orang saking pelitnya ngomongnya begitu kan? Betul enggak? Kita ini saking bakhilnya, kalau dapat rezeki, gayanya tawadhu. Kayaknya tahu tuh, saya mendapatkan sedikit rezeki kiai. Bok ngomong yang syukur, alhamdulillah kiai, saya mendapat banyak rezeki. Kenapa enggak berani ngomong begitu? Takut nanti kiainya minta. Takut nanti ustadznya minta. Takut nanti temannya minta. Betul kan? Mestinya kan dengan bangga mengatakan, kiai, ustadz, ya kan? Guru, kawanku, sobatku, alhamdulillah hari ini saya dapat banyak rezeki. Wallahnya senang. Ini orang enggak ngelupain saya nih. Saya kasih banyak yang ngomong banyak. Dikasih dikit yang ngomongnya tetap banyak. Ke Allah gitu kan? alhamdulillah saya dikasih Allah banyak rezeki. Kemudian dia traktir temannya. Dia traktir temannya, niatnya apa? Ngasih makan. Menyenangkan hatinya. Tapi jangan lupa pasang niat di situ. Ya Allah, nih saya kasih makan teman saya, menyenangkan hatinya. Masih kurang 3 juta ya Allah. Please, tolong ya Allah, yang 3 juta. Yang 3 juta, bereskan ya Allah. Yang 3 juta, bereskan ya Allah. Yakin gak sama Allah? Yakin, kira-kira beres gak? Ini asal ngomong beres tapi di hati terus gimana ya caranya ya? Beresnya bagaimana? Enggak usah nanya beresnya bagaimana, itu bukan urusan kita. Lah yang membuat kita gagal terus karena kita mikir nanti beresnya bagaimana ya? Beresnya bagaimana? Apa iya ya? Mosok sih gitu ya. Lah yang buat kita gagal itu loh karena kita tuh mikirkan urusannya Allah, itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Kepalamu enggak mungkin bisa ikut mikir. Enggak mungkin kuat. Tugasmu ya udah jalankan. Kok tiba-tiba bapak atau ibu ngomong, "Nak, bapak sama ibu mau keluar kota. Bapak kebetulan enggak punya duit, ibu enggak punya duit. Tolong ya, Nak. Tolong dikasih uang buat bekal untuk perjalanan dan untuk di sana." "Ya, Pak." Ngomongnya mah kecut. "Ya, Pak." Nah, ini enggak enak ini. Kalau orang yang sudah yakin sama Allah, justru melihat itu rezeki. Alhamdulillah. Saya butuh 3 juta. Bapak ibu saya butuh. Pahalanya nyenengkan orang tua itu luar biasa. Langsung kuat. Siapa? 1 juta dikasihkan bapaknya. Istrinya teriak, "Gendeng awakmu. Gila kamu. Kamu gila. Ini 1 juta buat bapak ibu dan kita masih kurangnya 3 juta. Diamlah kamu, menengok itu." Nah, ini termasuk asbab yang menyebabkan suka gagal. Tidak serasi keyakinannya. Suaminya yakin, istrinya enggak yakin. Nah, repot kan? Makanya usahakan itu, yakinnya itu sama. Nanti bisa maksimal. Hasilnya bisa maksimal. Hasilnya bisa maksimal. Udah 1 juta dikasihkan orang tuanya. Berangkat orang tuanya keluar kota. Senang hatinya. Senang gak? Hatinya. Ngomong sama orang-orang. "Ini saya dikasih biaya anak saya. Doakan ya. Semoga anak saya itu rezekinya berlimpah." Saya mau nanya, kira-kira sayangnya Allah sama bapaknya tadi lebih sayang mana? Lebih sayang Allah. Allah ngomong sama malaikat, "Tuh kurangnya 3 juta, kirim 8 juta. Bisa atau gak bisa? Udah pernah ngalami atau belum? Karena syarat dan ketentuan tidak Anda jalankan, maka belum pernah. Kalau sudah, ya nanti insya Allah bisa. Solusi itu macam-macam. Bentuknya solusi itu macam-macam. Nanti Allah kasih solusi sesuatu yang gak pernah kita pikir. Allah yang ngasih. Nih, tiba-tiba dimasukkan ke kepala kita. Plung. Kok ada ide seperti ini ya? Dari mana? Ya gara-gara kamu sedekah, Allah kasih kamu ide. Gara-gara kamu senangkan orang tuamu, Allah kasih kamu ide. Gara-gara kamu mau bercanda sama anakmu, anakmu kamu timang-timang, anakmu kamu ajak lari-lari ketawa untuk bahagiakan hatinya, Allah kamu kasih ide. Dikasih ide sama Allah Subhanahu wa taala. Lah, selama ini kita enggak mau begitu mikir dunia, tapi enggak jalanin akhirat. Makanya mumet. Kenyataannya mumet atau enggak mumet? Pusing atau enggak pusing? Pusing ya? Pusing. Nah, saya ngurus semua ini tuh belajar. Belajar untuk tadbir tadi ini gimana caranya enggak buat pusing. Ya sama, arih nafsaka minat tadbir. Enggak usah kamu terlampau ngurus-ngurus karena udah diurus Allah. Bukan enggak diurus lo ya. Kita ngurus tapi enggak usah terlampau ngurus. Enggak usah terlampau mikirin, nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Nanti gimana? Itu jangan dibuang. Nanti itu enggak ada, yang ada sekarang. Nanti ada enggak? Nanti ada enggak? Enggak ada, wong kita belum tentu sampai nanti. Yang ada apa? Ya sekarang. Lah ini ya sekarang. Ya ini ya sekarang. Setiap nambah detik ya sekarang. Betul kan? Yang ada sekarang. Jadi enggak usah mikir nanti, enggak usah terlampau dipikir itu. Nanti enggak usah terlampau dipikir. Nanti kalau saya dipecat bagaimana? Ya nanti kalau dolar harganya 20.000 bagaimana? Nanti kalau dolarnya harganya 100.000 gimana? Nanti belum tentu dolar 100.000 kamu masih hidup, kita aja kok dipikir. Kan begitu ya, enggak usah mikir terlampau jauh. Apa yang di depan ini kita cukup atur sekedarnya dengan baik. Sekedarnya dengan baik. Contoh dengan baik, ya orang namanya mau keluar naik motor, ya dikompa yang benar, helm dipakai, spionnya disiapkan, ya pentilnya juga dipasang, lampu dinyalakan. Kemudian di starter, jangan lupa yang paling penting, bensin diisi, kontak dinyalakan. Ini kadang enggak nih, bensin diisi, di starter capek, kok enggak nyala ya, kenapa? Kontaknya mas. Ya kontaknya enggak dinyalakan. Setelah semua udah siap, jalanlah, enggak usah mikir. Nanti kalau ada momen bagaimana, ya udah loh kamu udah siapkan SIM-nya ada, ini ada. Ada momen ya udah dihadepin, ya persiapannya lengkap. Nah, nanti kalau bannya bocor gimana? Gak usah mikir ban bocor ya. Yang penting banmu normal kan? Ya udah jalan saja. Kalau nanti bocor bagaimana? Gak usah dipikir, mikirnya nggak bocor, gitu aja kok repot. Ya, nah, nanti kalau misalnya hujan di tengah jalan bagaimana? Ya udah bawa mantel. Lah kalau kemudian hujannya deras kenceng bagaimana? Ya gak usah dipikir, hujan-hujanan gitu aja kok. Repot, gak berani hujan-hujanan, ya ngiyup gitu ya. Artinya kalau kita mau mikir, jawabnya kan banyak ya. Habis waktu untuk gitu, gak usah. Siapkan saja seperlunya persiapan, kemudian lanjutkan kehidupan dengan taat. Kalau kita bisa begitu, semua masalah itu jadinya ringan. Contoh, Mas Edwin. Boleh? Buat contoh? Setuju? Abah Edwin kita buat contoh? Kamera tolong di zoom. Kamera mana ini sembunyi dari pojok. Bisa enggak di zoom nih Mas Edwin? Kelihatan enggak itu? Oh, enggak sembunyi. Edwin sini sayang. Sini sayang. Jangan sembunyikan dirimu. Biar dilihat sama seluruh dunia nih. Mas Edwin ini. Sampai hari ini belum menikah. Betul? Betul? Perintah Nabi apa? Kalau udah bisa bekerja. Ya kan? Maka hendaknya segera menikah. Pertanyaan saya pada Edwin. Sudah pengen nikah atau belum? Sudah. Katanya sudah. Betul kan? Sudah. Pertanyaan saya kedua, kapan pengen nikah? Secepatnya. Katanya secepatnya. Kita belajar langsung dari kenyataan saya. Secepatnya. Sudah pengen nikah. Kemudian kalimat kedua, secepatnya. Saya katakan bohong. Saya ngomong dia bohong, dusta. Jujur tapi dusta. Kenapa dusta? Kalau secepatnya, dari dulu saya tanya jawabannya secepatnya. Pengen. Kemudian secepatnya. Pengen secepatnya. Kok sampai hari ini belum nikah-nikah? Gitu kan ya? Jangan ngomong belum dapat jodohnya, Beb. Bukan begitu. Cara kerjanya bukan begitu. Pasti kan ada yang menghalangi ini kan ya? Apa yang menghalangi? Karena dia terlampau ngatur. Beb, saya gak ngatur-ngatur, Beb. Saya nikah dengan siapapun mau. Iya betul, nikah dengan siapapun mau. Tapi kenyataannya setiap kali ditawari, ngeles. Oh, kalau itu seperti adik sendiri kok, Beb. Oh, kalau yang itu udah seperti kakak sendiri. Yang itu, wah kalau itu tuh saya seperti gurunya kok, Beb. Kalau yang itu, semuanya begitu. Sebetulnya berarti kan ada yang disembunyikan, ya kan ya. Sesuatu yang dipikir. Ya, sesuatu yang dipikir, entah apa. Ada sesuatu yang dipikir, entah dikhawatirkan dalam benaknya atau dia takutkan dalam benaknya. Kalau sungguh-sungguh pengen menikah, ini contoh loh ya. Tolong jangan pandang beliau, tapi silahkan dipelototin. Kalau memang Mas Abah Edwin ini betul-betul pengen menikah, maka ya, yang dilakukan pertama kali adalah pasang status di BBM, WhatsApp. Yang berminat dengan saya, hubungi saya segera. Wah, heboh atau enggak heboh? Contoh, saya kasih contoh yang nyata. Di Jogja, betul kan? Ada perempuan yang pasang iklan. Jual rumah beserta pemiliknya, betul kan ya? Jual rumah tapi nikahi pemiliknya. Itu berarti niat jual rumah dan lihat nih nikah. Laris manis enggak? Laris manis. Coba Edwin itu. Pasang iklan seperti itu. Jual motor beserta Edwin-nya itu. Misal ini kan. Ini saya ngomong ini bukan bercanda. Artinya apa? Ketika kita sungguh-sungguh dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin pada Allah, enggak usah diatur-atur. Ya. begini, yo milih pacar satu, beb, yang penting perempuan, iya harus ya perempuan. Syarat nomor dua apa? Saya pengen nikahnya dengan yang masih gadis, beb, cocok. Kamu juga masih joko kan, Win? Ya, jelas bukan duda gitu loh ya, masih perjaka. Jadi dia perjaka, pengen dapat gak gadis? Itu wajar kan ya, wajar. Kemudian apa? Ya yang umurnya itu kalau bisa di bawah saya, beb, boleh. Ya kan? Berapa maunya? 17, gak jadi masalah. Walaupun agak bermasalah. Ya, misal 17 sampai 20. Ini kan harus ada daftarnya kan? Daftar. Nah, terus sekarang pertanyaannya yang berikutnya, dapatnya di mana? Gitu kan? Dapatnya di mana? Yo sederhana, mulailah ngomong kepada Allah, ya Allah, setiap kali selesai sholat, segera nikahkan saya, segera nikahkan saya, segera nikahkan saya dengan wanita yang bisa membahagiakan saya dunia akhirat. Sekarang saya mau nanya, sudah atau belum? Edwin, begitu sudah atau belum? Loh, ini pelajaran, dijawab jujur, sudah atau belum? Belum. Belum, ya kan? Belum. Kenapa belum? Satu, berarti tekadnya belum maksimal. Belum maksimal. Kemudian yang kedua, masih ada yang dipikir. Ada yang dipikir. Walaupun enggak terlampau dipikir. Yang dipikir Mas Edwin itu begini loh. Kira-kira siapa yang mau ngambil mantu saya ya? Gitu tuh Mas Edwin? Ya, kalau bab duit gak mikir ya, duit gak mikir. Tapi apa ada ya yang mau sama saya kan seperti itu. Ini kok jadi pelajaran judo gitu ya? Bukan. Ini saya ngambil contoh yang nyata. Ilmu ini kalau kita cuma teori kan gak paham, tidak akan paham. Tapi nanti kita akan terapkan ini dalam kehidupannya nyata. Biar mudeng gitu. Maksudnya apa toh? Gak usah ngatur-ngatur tuh. Maksudnya bagaimana? Apa gak ngatur sama sekali? Ya enggak, ya tetap gak ngatur. Maka tadi saya katakan seperti apa Edwin ini pengen nikah atau yang lainnya pengen nikah. Jangan cuma ngomong pengen nikah. Dua hari yang lalu Edwin itu ceramah di depan saya, di atas saya di lantai 3. Beliau mengatakan jangan cuma berpikir positif, segeralah bertindak positif. Katanya. Luar biasa kan? Ini motivator loh. Nih. Jangan cuma berpikir positif, segeralah bertindak positif. Nah ketika orang pengen menikah, nomor satu, ya dia lapor sama Allah. Ya Allah, saya pengen nikah. Doanya harus kan kenceng. Itu nomor satu. Kemudian apa yang dilakukan? Ya mulai dia ngatur. Cari calonnya. Nah carinya bagaimana? Bisa ngomong sama Habibnya. Bib, saya pengen nikah. Kalau ada yang cocok buat saya, tolong Bib sampaikan sama orangnya, saya mau. Nanti tolong saya dipertemukan sama orang tuanya langsung. Setiap ketemu orang ngomong gitu. Kalau ada keluarganya mas yang kira-kira pengen nikah, Pak Penowo jadi jodoh saya. Ini namanya mempersiapkan. Namanya mempersiapkan. Ini namanya ngatur. Perkara nanti dapat jodohnya atau belum dapat jodohnya, itu gak usah dipikir. Tapi prosesnya harus dijalani. Prosesnya harus dijalani. Lah kita ini kebalikannya. Kebanyakan mikir tapi gak jalanin proses. Paham? Paham? Ini kan contoh ini ya, contoh yang lain bab tadi itu loh, utang. Bayar utang itu misalnya. Duitnya enggak ada. Banyak mikir atau jalani proses? Mikir toh? Tapi coba proses yang paling utama, nomor satu. Kita tanya sama Nabi toh, sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi, gimana ya caranya bebas utang? Gimana caranya bisa melunaskan hutang? Gimana caranya beban hutang itu terlewatkan semua? Gimana saya bisa membereskan semua urusan utang-utang saya? Gimana ya Rasulullah? Nanya. Saya mau nanya. Kira-kira di zaman sahabat, ada enggak sahabat yang terlibat utang? Ada, bukan cuma satu dua. Sampai ada sahabatnya Nabi itu karena masjid itu cuma satu. Ya. Ada yang sahabat itu karena enggak enak sama orang yang dia berhutang kepadanya. Belum bisa bayar. Sampai ketika sholat Jumat itu enggak jedul. Enggak ikut sholat Jumat. Sampai dalam syariat jadi uzur. Boleh seseorang tidak sholat Jumat. Sholat duhur ya, tidak sholat Jumat. Kalau masjidnya cuma satu loh ya. Di kota itu masjidnya cuma satu. Dia punya hutang, pengen bayar, belum bisa bayar. Lah yang dia hutangi ada di masjid itu, dia kalau ketemu malu. Ini kalau ke masjid, wah nanti ketemu nih, malu saya ini. Dia gak datang ke masjid, tidak Jumatan. Dalam syariat, dalam mazhab Syafi'i, maka itu uzur. Boleh dia tidak sholat Jumat. Sampai segitu loh toleransinya Allah kepada orang ya, kepada manusia seperti itu. Nah ternyata tidak sedikit sahabat ini terlibat utang, sahabat ini terlibat utang. Banyak kisahnya kan? Banyak kisah. Ya tinggal kita ambil satu-satu toh. Jadikan itu jalan keluar. Nomor satu doanya dibaca. Kamu kalau punya utang baca doa ini habis sholat. Walaupun hutangmu sebesar gunung Uhud emas akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Lah nyatanya habis salat pus enggak dibaca. Kakek mikir utang bayar, ngedol jam, ngedol sapi. Jual jam, jual sapi, jual kambing. Lah tapi doanya enggak dijalankan. Nah ini yang salah. Ini namanya ngatur tapi salah. Kenapa? Karena aturan yang diajarkan Allah enggak dijalankan. Sampai di sini paham? Mudeng. Kemudian sahabat mau bayar utang, uangnya enggak cukup. Tadi itu loh, 2 juta sama 5 juta. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, ayah saya meninggal, tapi hutangnya kurma itu banyaknya luar biasa. Hasil panen saya enggak mungkin cukup buat bayar. Tolong ya Rasulullah, didoakan berkah biar cukup buat bayar. Ini hebatnya sahabat. Cari solusi dari Nabi. Gimana caranya biar cukup ya Rasulullah? Rasul ngasih solusi. Nanti waktu panen dipanen saja. Nanti ketika mau bayar panggil semua orang yang punya utang itu untuk datang. Tapi jangan kamu timbang sebelum saya datang ke sana. Maka ketika mau ditimbang Rasul datang ke sana. Apa yang dilakukan Rasul? Tawaf. Rasul mengitari hasil panen korma. Diubengi sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hasilnya apa? Silahkan sekarang ditimbang, ditakar. Yang sedikit itu ditakar untuk nyaur, bayar utangnya. Seluruhnya lunas. Dan bahkan sisanya itu lebih dari sebelumnya. Gak masuk akal tuh? Ya, berarti di sini ada pelajaran lagi. Kalau punya utang, ya ada uang tapi belum cukup, minta doanya ulama yang soleh betul. Selain kitanya sudah doa tiap hari, tapi minta doanya para ulama. Nah, ini cara-cara yang diajarkan Nabi, jalankan dulu. Jangan kakan mikir, tapi yang sudah di seharusnya kita jalankan nggak dijalankan. Kalau urusan ngasih rezeki itu urusannya Allah. Urusan kamu ibadah. Ibadahmu itu jalankan. Baca doanya. Lakoni sholat hajatnya. Tekuni zikirnya. Ya itu dijalankan. Usahamu ya udah usaha. Kerjamu jalankan kerjamu. Dengan halal. Jangan mau bayar utang tapi hidupnya ngapusi orang terus. Kalau berdagang bohong. Berdagang bohong. Berdagang bohong. Berdagang bohong. Saya yakin Beb, saya yakin pasti dilunaskan Allah. Saya pengajian terus. Tapi utang saya kok tambah banyak, gak lunas-lunas. Kenapa? Lah kamu ngerdagang apa sih? Kewajibanmu mentaati Allah dalam perdagangan kan bab rezeki nih ya. Maka urusan rezeki harus beres semua. Kita transaksinya itu jual belinya harus tidak ada dusta kepada lawan atau konsumen yang kita berjual kepadanya, menjual kepadanya. Nah ini yang begini ini sebetulnya kalau kita terapkan hidupnya enak atau gak enak? Enak atau? Kenapa? Ya Allah, saya sudah jalankan tugas saya, kewajiban saya sudah lakukan yang saya lakukan dan saya yakin ya Allah, Engkau Maha bisa membereskan semua urusan saya. Mas Edwin, mau segera nikah? Mau? Nah, coba diumumkan. Biasanya yang malu itu perempuan ya. Ini Edwin malu-malu gitu kan ya. Insya Allah, kita doakan beliau ini insya Allah sebelum berakhir 2015 sudah ketemu calonnya. Amin. Dan yang mengaminkan tadi semoga juga ketemu calonnya. Amin. Kalau sudah ada calonnya semoga awet judulnya. Amin. Edwin kok gak amin-amin? Nah, hadirin. Ini memang pelajaran tadi itu, saya kasih contoh begini biar jelas. Jelas sekarang? Betul, sudah jelas? Nah, sekarang coba saya mau ngecek ya, ngecek hasil jelasnya seberapa. Boleh? Boleh. Punya uang 2 juta, pengeluaran 5 juta. Pusing atau enggak pusing? Pusing atau enggak pusing? Saya kasih contoh diri saya sendiri, boleh? Boleh? Boleh? Iya. tagihan 200 juta misalnya. Misal ya, saya punya tagihan 200 juta. Benar nih ada tagihan 200 juta. Uangnya baru ada 10 juta. Pusing atau enggak pusing? Seharusnya pusing atau tidak? Ya seharusnya enggak pusing. Ya, terus harusnya ragu atau yakin? Harusnya yakin. Harusnya yakin. Kalau sampai saya pusing, kalau sampai saya ragu, kalau sampai saya resah, kalau sampai saya gelisah, kalau sampai saya merasakan ada rasa-rasa yang gimana, berarti ada sesuatu yang busuk, sesuatu yang rusak, sesuatu yang salah di dalam hati saya. Dan itu lebih berat daripada beban hutang atau masalah. Paham? Paham kan? Ya. Terus Habib kok yakin gimana caranya? Wong saya habis sholat udah baca kok. Allah makfini bihalalika haramika wa aghni bifadlika amman siwak. Ya sedekah ya sudah jalan dan selalu jalan insyaallah kok sedekah. Buktinya lah kalau lagi sama keliwon minimal ngasih makan teman-teman saya, betul kan ya? Makan nasi. Kemudian apa lagi? Nah ini yang hadir di sini ya minum air, ya minum susu, dapat roti, betul kan? Kemudian pengajiannya enggak petengan, alhamdulillah padang terang benderang. Benar kan? Alhamdulillah teman-teman yang suntuk masuk majelis Ar-Raudhah duduk saja suntuknya hilang. Gitu kan ya? Kadang itu cuma masuk tok sudah suntuknya hilang. Artinya berapa banyak orang yang susahnya itu hilang, kesusahannya lenyap ikut di dalam majelis. Kok saya masih meragukan Allah akan mengurusi urusan-urusan untuk majelis ini, berarti saya orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih berat daripada punya hutang sebanyak dunia dan alam semesta. Paham? Bisa Anda menjadikan itu keyakinan dalam kehidupan? Ini kok wajah-wajah bisa tapi ragu terus, kenapa ini? Ini memang enggak gampang, memang enggak gampang. Membuat diri kita itu plong, enggak usah mikirin gitu-gitu tuh memang enggak gampang. Kenapa? Wong dari kecil dia dari hidup di sekolah suruh mikir kok. Pikiran. Betul kan? Ayo pikiran. Makanya mikiro gitu kan ya. Ada enggak yang ngomong, amalo, zikiro, mangkane sholato. Itu udah langka. Yang ada maka mikir. Bukan zikir tapi mikir. Bukan ibadah tapi capek untuk usaha. Ya, sekarang kita rubah ya mulai malam hari ini. Ya, kalau kerjanya ya tetap kerja, usahanya tetap usaha. Tapi sisi yang jadi kewajiban kita ini loh kita maksimalkan. Paham? Beb, uangnya dikit mau ngasih makan orang caranya bagaimana? Gampang. Kalau ngasih makan anak tuh diniatin ngasih makan orang. Memangnya anaknya bukan orang. Ya kan? Ngasih makan istrinya, niatin ngasih makan istri itu manusia. Nah istri juga gitu. Masakan suami, masakan anak, niatin ngasih makan orang. Itu sedekah. Jadinya sedekah. Dan itu jadinya solusi. Jadi solusi untuk jalan keluar kita dari masalah. Jelas? Sekarang kita tutup bab yang satu ini, kita berlanjut ke bab masalah tayangan di televisi yang menjengkelkan, tapi Anda jangan jengkel tadi ya. Mau? Setelah yang berikut ini. Punya saya belum habis, punya Anda sudah habis? Yang belum, yang sudah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha ja'ala ar-rauha wa raha fir ridha wal yaqin. Sesungguhnya Allah menjadikan rasa senang, lapang, ya tadi ya, plong, itu dalam ridha wal yaqin. Jadi kalau orang itu bisa ridha dan yakin, selesai. Ridha itu bagaimana? Puas. Dikasih apa-apa puas. Kasih gaji 2 juta, puas. Dikasih gaji 500 ribu, puas. Puas itu bagaimana? Kepada Allah enggak gersuloh, itu puas. Kepada Allah tidak mengeluhkan takdirnya Allah. ya Allah, gimana sih ya Allah, saya udah capek-capek dapatnya cuma segini ya Allah. Tapi sebaliknya, ya Allah terima kasih, saya udah dikasih uang 500.000, tambah lagi ya Allah, ya lah itu boleh. Ya, itu namanya puas, namanya ridho. Wal yakin, dan yakin dia, pasti diurus sama Allah. Pasti akan diselesaikan masalahnya oleh Allah. Pasti akan ditolong Allah, yakin begitu. Orang kalau udah punya yakin begitu, mesti hidupnya tenang, mesti hidupnya senang, mesti hidupnya rasa hatinya lah lapang. Ini yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Maknanya seperti itu. Nah, sekarang kita beralih kepada sesi mengomentari tayangan televisi yang menjengkelkan. Ya, semoga tayangan itu segera ditutup. Ya, doa gitu, semoga segera ditutup. Karena udah dikasih tahu masih ngeyel, berusaha memecah belah umat Islam. Ya, umat Islam ini mau dipecah belah gitu. Saya tadi ikut khutbah Jumat, hadir sholat Jumat, khotibnya Habib Soleh Al-Jufri, ceramahnya cukup bagus. Ya, ceramahnya cukup bagus. Beliau mengatakan, bukan saya cuma kutip, orang itu kalau mau menjadikan satu dunia, satu madhab, itu orang yang bodohnya luar biasa. Ya, jadi kalau semua mau dibuat satu madhab, satu model, satu model, itu orang yang bodohnya luar biasa. Wong di zaman Nabi aja sudah modelnya macam-macam kok. Ya kan? Ada yang disuruh Nabi, nanti kamu sholat zuhurnya atau sholat asarnya bareng sama saya. Nyatanya di tengah jalan sudah sholat dulu karena takut waktunya habis. Yang satu sholat ketika ketemu Nabi meskipun waktunya sudah habis. Ini kan modelnya beda. Modelnya berbeda. Nah, itu ada juga sahabat yang seperti kita ketahui, beliau sholatnya habis Fatihah selalu baca surat, kemudian setelah baca surat baca al-ikhlas. Ya, ini modelnya beda dengan sahabat yang lain, sampai diprotes oleh seluruh makmum protes. Itu enggak diajarkan Nabi loh, kamu kok seperti itu ya. Modelnya udah beda. Enggak mungkin bisa dijadikan satu model. Lah akhir zaman ini kok ada orang yang modelnya sedikit tapi maksa yang banyak suruh sama dia. Paham kan? Modelnya dia itu dikit. Kelompoknya enggak banyak, enggak besar. Di Indonesia ini ya. Indonesia ini kan tempatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini tempatnya orang-orang tahlilan. Di sini tempatnya orang-orang sholawatan. Di sini tempatnya orang-orang ziarah kubur para wali. Di sini tempatnya orang-orang cari barokah. Sementara dia enggak suka yang namanya tahlilan. Gak suka yang namanya solawatan, gak suka yang namanya ziarah makam para wali, gak suka yang namanya tebaruk cari berkahnya orang-orang soleh. Gak menjadi masalah, gak suka. Yang jadi masalah apa? Dia paksakan seluruh Indonesia harus berubah jadi seperti dia. Itu nanti akan menimbulkan pertumpahan darah, akan menimbulkan kebencian, akan menimbulkan permusuhan. Kenapa? Karena maksa. Gak boleh seperti itu. Ya, gak boleh seperti itu. Hidup itu harus bisa mentolerir orang lain. Cukup nyampein dengan santai, dengan penuh cinta, kasih sayang. Saya begini, kamu bagaimana? Saya begini. Oh ya udah. Kalau mau ikut saya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Itu bagus. Ya kan? Nah ini enggak. Sekarang muncul tayangan-tayangan yang mengklaim kebenaran yang dia sampaikan dan menyalahkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diamalkan sejagat ini loh ya. Bukan cuma dari Sabang sampai Merauke, kutub utara, kutub selatan ini muslimin yang mengamalkan itu jumlahnya mayoritas gitu ya. Jumlahnya mayoritas. Baru-baru ini ada tayangan di televisi yang mengatakan mayit itu udah enggak bisa mendengar suara orang yang berbicara kepadanya. Betul kan? Saya enggak usah ngomong tayangannya apa ya. Dah, Anda cari sendiri. Katanya mayat gak bisa dengar kalau diajak ngomong sama yang hidup. Mayatnya gak bisa dengar kalau diajak ngomong sama yang hidup. Kemudian diambilkan ayat-ayat Al-Quran, itu ayat-ayat untuk orang kafir. Ayat yang diberlakukan untuk orang kafir. Artinya tidak bisa mendengar, bukan tidak bisa mendengar karena tuli, tapi tidak mau mengikuti. Ya, tidak mau mengikuti. Banyak dalil menunjukkan orang yang udah meninggal dunia itu bisa mendengar orang yang hidup berbicara kepadanya. Saya akan ambilkan beberapa contoh. Contoh. Mau? Yakin? Betul? Ya. Sekarang saya mau nanya. Boleh nanya? Ya. Kalau ada orang meninggal dunia, dalam hadis itu disebutkan, kalau yang melayat itu pulang, maka mayit itu bisa mendengar suara langkah kakinya. Betul? Betul? Ya. Nah, kok di TV ada yang ngomong itu bisa dengar, tapi nanti kalau yang layat sudah pulang, mayitnya enggak bisa dengar lagi. Apa ada hadis Nabi yang mengatakan seperti itu? Enggak ada kan? Enggak ada. Nah, terus yang nambahi karangan-karangan ini siapa ini? Mayit hanya bisa mendengar ketika melangkahkan kaki meninggalkannya. Dia bisa mendengar. Setelah itu, tidak bisa mendengar lagi. Setelah itu, tidak bisa mendengar lagi. Oke? Saya ambil yang lebih parah ya. Lebih parah. Kalau mayit gak bisa dengar setelah itu. Setelah itu mayit gak bisa dengar. Kok ada ceritanya mayit jalan-jalan ya? Pernah dengar mayat jalan-jalan? Ya bukan kemudian jasadnya jalan-jalan, bukan gitu kan ya. Yang dengar itu sebetulnya tubuh atau ruh loh. Ruh kan, bukan tuh tubuh. Banyak orang yang koma, telinganya tuli, tapi bisa mendengar. Pernah dengar ceritanya, orang buta bisa melihat? Sebentar, ini pertanyaan buat bingung ya. Orang buta bisa melihat, pernah dengar? Kapan? Mimpi. Ada orang buta kok bisa mimpi? Ya bisa mimpi. Saya melihat matahari hanya dalam mimpi. Dia mimpi melihat. Berarti melihat itu pakai mata atau pakai ruh? Melihat pakai ruh. Mendengar. Ya, mendengar itu pakai telinga atau pakai ruh? Pakai ruh. Ya pakai ruh. Kekuatan ruhlah yang dijadikan alat untuk mendengar. Contoh Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana beliau bisa mendengar suara semut berbicara. Nah, kalau mendengar itu pakai telinga, menurut dokter telinga manusia bisa enggak mendengar suara semut? Enggak bisa. Nah, ini berarti apa yang menyebabkan bisa mendengar? Karena kekuatannya ruh untuk mendengar suara semut tersebut. Ini cuma contoh ya, contoh kecil. Nah, berarti yang mendengar itu ruh, bukan jasad. Wong namanya mayit, masa telinganya berfungsi? Kan medeni ya. Mayit memang telinganya tidak berfungsi. Apalagi udah jadi tengkorak, gak ada telinganya. Ada tengkorak pakai telinga. Ya kan? Tinggal tengkorak kepalanya gitu aja kan? Nah, mayitnya, jenazahnya memang gak bisa dengar. Yang dengar itu ruh. Nah, ruh itu bukan cuma bisa dengar dalam syariat kita. Ruh itu bisa jalan. Ruh itu bisa ngobrol. Ruh itu bisa jalan, ruh itu bisa ngobrol. Nah, kalau bisa ngobrol berarti bisa dengar enggak? Bisa. Nah, contoh yang paling gamblang. Makanya enggak usah pakai contoh yang kangelan-kangelan ya. Saya mau ambil contoh yang paling gamblang nyata. Nabi Muhammad SAW. Ketika Isra dan Mi'raj. Saya mau nanya, yang ditemui Nabi itu mantan manusia atau manusia hidup? Mantan manusia hidup, ya kan? Ruh. Ruhnya para Nabi. Ruhnya para Rasul. Ada Nabi, ada Rasul. Nanya, ketika ketemu itu Nabi bicara atau diem? Bicara. Nabi diajak ngobrol atau enggak diajak ngobrol? Diajak ngobrol. Selamat datang wahai anak yang soleh. Ya kan ya? Diajak ngobrol. Kemudian Nabi-Nya juga mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Pertanyaan saya. Kalau misalnya yang sudah meninggal enggak bisa dengar. Kira-kira Nabi ngasih salam enggak kepada? Nabi ngasih salam enggak kepada Nabi Adam? Kepada Nabi Musa? Kira-kira kalau enggak bisa dengar kok. Enggak usah dikasih, percuma, ra krungu. Ya, dia enggak dengar, enggak usah dikasih salam. tapi dikasih salam karena dengar dan menjawab salam. Semua itu ruh atau bukan ruh? Ruh. Sebetulnya dalil ini cukup enggak untuk membantah yang mengatakan bahwasanya orang meninggal enggak bisa dengar lagi? Cukup kan? Nah, kira-kira Nabi yang diajak bicara Rasul itu sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Nanti mesti ngeyel. Oh, itu kan Nabi. Nah, genahe karepmu ki piye gitu ya. Lah maksudmu bagaimana? Kamu tadi bilang orang yang sudah meninggal. Sekarang kamu ngomong itu Nabi. Lah terus bagaimana maksudnya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya berarti ada pengecualian. Yang sudah meninggal selain Nabi gitu kan ya, tidak bisa mendengar. Kalau Nabi bisa mendengar. Nyatanya ya, mereka berdalil Nabi itu tidak bisa mendengar ucapan salam dan solawatnya nih, orang-orang gak bisa dengar. Karena itu disiapkan malaikat satu di makamnya Nabi yang menyampaikan solawat dan salamnya. Itu buktinya tuh. Jadi kalau ada yang ucapkan solawat dan salam, itu malaikatnya yang lapor sama Nabi. Nabi, itu fulan solawat dan salam buat kamu gitu. Fulan solawat dan salam buat kamu. Berarti Nabinya gak bisa dengar. Nabi cuma dengar omongannya malaikat, gak dengar omongan umatnya. Saya mau nanya, ini paham begini, paham brut atau ruwet? Brut bin ruwet kan ya? Coba sekarang kita bahas ini, kita bahas. Sekarang saya mau ngasih contoh sedikit hadisnya itu ya. Ada malaikat yang dikasih nama seluruh makhluk ila yaumil kiamah, betul? Tidak ada satupun dari umatku yang mengucapkan salam kecuali ya, ada dalam daftar itu kemudian dilaporkan kepadaku. Artinya Nabi bukan tidak dengar ucapan salam dari umatnya. Bukan tidak dengar. Tapi Allah menugaskan malaikat agar semuanya dicatat rapi. Ini loh yang ngasih salam. Ini loh yang ngasih salam. Ini loh yang ngasih salam. Sehari berapa kali dia ngasih salam. Jumlahnya berapa dia ngasih salam. Jangan Nabi yang dikasih tugas ngitungi. Mudeng. Allah tuh pengen ngatur. Ini diatur. Ini ada tugasnya. Terima salam masuk. Lapor ke Nabi. Terima salam masuk, laporkan Nabi dari fulan ya Rasulullah. Ini sehari sekian ya Rasulullah. Ini sehari sekian ya Rasulullah. Jumlahnya jelas, orangnya jelas. Karena ada yang bertugas khusus. Masa Nabi suruh ngurusin? Dia berapa kali? Terus ngapalin semua orang yang ucapkan salam, jumlahnya dan lain sebagainya. Bukan begitu cara Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Allah muliakan Nabi dengan cara diurusi semuanya. Termasuk yang ngasihkan salam, itu pun ditampung malaikat. Ini ngasih salam siapa, namanya siapa, jumlahnya berapa. Malaikat tinggallah laporan. Nabi dengar. Seperti kita tuh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita dengar enggak? Dengar. Tapi kita punya pelayan tuh. Kita punya pelayan. Coba dilihat tuh siapa yang ngasih salam. Coba dilihat siapa yang ngasih salam. Kan begitu. Yang ngasih salam fulan dari sana, Pak. Oh iya. Siapa lah? Silakan masuk, suruh duduk dulu. Bukan berarti kita enggak lihat, kadang kita dengar, betul ya? Tapi kita suruh orang untuk lihat. Untuk apa? Memuliakan juga yang ngasih salam. Ya, segera disambut. Banyak sekali hikmah dalam hadis tersebut. Contoh yang ketiga. Kalau kita masuk kubur. Suruh diem apa suruh ngasih salam? Kasih salam. Kira-kira dikasih salam batu atau roh? Nah kalau dikasih salam gak denger, kira-kira perlu dikasih salam gak? Islam ini agama pinter atau agama bodoh? Agama pinter. Nah kalau yang dikubur itu gak denger, ngapain? Assalamualaikum. Ora krungu aku. Percuma mas, jangan dikasih salam, saya gak denger. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Itu yang meninggal dikasih salam oleh yang hidup. Dan ngasih salam itu berlaku setiap kali masuk kubur. Dan khusus untuk yang meninggal saja salam itu diberikan. Nah kira-kira itu mendengar atau enggak mendengar? Mendengar. Nah kita memang judulnya kira-kira. Kalau moto hakikatnya mati osik. Kan begitu. Tapi kira-kira ini kan berdasarkan dalil-dalil yang sahih itu. dalil yang sahih. Kemudian Rasul juga pernah ngomong tuh sama yang meninggal, orang-orang kafir, diteriakin Nabi, dia di sumur Badar tuh kan, gimana, sudah kalian dapatkan janji dari sesembahan-sembahan kalian enggak? Masa Nabi ngajak ngomong yang enggak dengar, ngapain? Berarti Nabi ngelantur, berani ngomong seperti itu. Ini orang kafir saja udah meninggal, ditanya sama Nabi, gimana, sudah kalian temukan janji-janji sesembahan kalian gitu. Diajak ngobrol oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ini banyak dalilnya. Makanya hati-hati kalau lihat tayangan. Makanya sekarang kalau ada tayangan televisi itu dicek dulu lah ahlus sunnah apa bukan. Kalau enggak usah. Enggak usah didengarkan. Mau nambah ilmu, banyak jalan untuk nambah ilmu. Ya, jalan nambah ilmu itu banyaknya luar biasa. Cukup ya bab yang satu ini. Yang terakhir, menyambut satu Muharram. Malam Rabu besok kan satu Muharram. Semoga barokah manfaat. Mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Saya minta satu Al-Fatihah. Saya besok pagi insyaallah mau berangkat dakwah ke Hong Kong. Doakan perjalanannya berangkat maupun pulang mudah, selamat, kemudian di imigrasi juga tidak repot, sampai di sana bisa memberikan manfaat dunia akhirat, dan kembali ke tanah air bawa barokah untuk